Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله kita akan lanjutkan pada hari ini tanggal 14 Jumatul Awal 1443 Hijriah. Masih 14 Jumatul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 18 Desember 2021. Kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Mantumah Al-Baiquniyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan 40 halaman 92 tentang hadis syadz. Ar-rabit baina dars al-madi wal hadir 21. Nah, kemarin kita sudah bahas banyak sekali tentang pembahasan ini, hadis syadz, tentang contohnya. Dan hadis syadz ini kaitannya, lawannya adalah hadis mahfud yang dijaga. Nah. Nah, ini contohnya kemarin itu tentang kalau hadis yang maklub itu hadis yang berkaitan dengan apa, Mas? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang apa? Tentang maklub. Ada yang masih ingat? Atta tunfiqa shimalu. Ya. Tunfiqa shimalu hatta la yang la ya'lamu yaminu. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Oh, sebentar. Kenapa? Belum diganti. Nah. Jadi penjelasan ini mu'alif menjelaskan tentang al-qismul awal wa huwa al-adad. Ada syad tapi adad, jumlah, Mas. Satu orang lawan tiga orang, satu orang kuat tapi lawan tiga orang yang kuat juga, maka itu juga syad tapi berkaitan dengan adad. Li'annal mala'a jama'atun. Mala' itu adalah jamaah. Jamaah, banyak orang, Mas. Nah, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Dan berkatalah al-mala' di sini jamaah, alladhina istakbaru, yang mereka itu sombong, min qaumihi, dari kaumnya. Di surat Al-A'raf 88. Nah, ini kaitannya dengan contoh yang berkaitan dengan adat, bilangan, jumlah, Mas. Begitu juga kita sudah bahas tentang pembahasan innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad dalam doa wudu disebutkan oleh para sebagian ulama di sini adalah ba'du nasi qala inna ziyadata innaka la tukhliful mi'ad syahadah. Lafaz ini syahadah. Li'anna akthara riwayati rawahu biduni hadhi ziyadah. Fatakunu riwayatan man infarada biha syahadatan. Orang yang meriwayatkan ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, ini syahadah. Dan syahadah ini tidak harus dalam satu riwayat, tapi bisa dengan banyak riwayat, Mas. Bagaimana kita sudah bahas. Nah, sekarang kita bahas, begitu juga kemarin kita bahas tentang لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari, kecuali orang yang sudah terbiasa untuk puasa, maka puasalah. Senin Kemis misalnya, puasanya hari Sabtu, sudah terbiasa Senin Kemis, maka boleh baginya untuk Kemis yang terakhir dia puasa. Walaupun di situ ada hadis yang sebelumnya, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban itu sudah setengah, sudah 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, maka tidak boleh puasa lagi. Dua-duanya sahih. Tapi yang kedua ini jauh lebih kuat daripada yang pertama, maka disebutkan hadisnya itu syad. Kemudian juga puasa hari Sabtu, tapi puasa hari Sabtu sudah kita bahas panjang lebar. Misalnya la tasumu yawma sabt illa maftaridu alaikum. Ya. Jangan puasa hari Sabtu kecuali apa yang diwajibkan bagi kalian. Puasa sunnah apapun hari Sabtu tidak boleh. Apapun di situ. Kemudian ini pembahasannya sudah panjang lebar. Kemarin kita bahas tentang hadis tentang Sabtu. Yang jelas di situ kita sudah merojihkan bahwasanya hadis yang diriwayatkan hakim tersebut, Imam Hakim, Mas, meninggal tahun berapa? Imam Hakim 405. Nah, wafiat ulama. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang wa minhum man qala inna an-nahya an lubsi adh-dhahabi al-muhallaq syadzun. Ya. Jadi ini tentang tentang hadis yang berkaitan dengan memakai emas yang melingkar. Hadis hulli. Nah. Itu. Nah. Ini berkaitan dengan hadis yang tentang zakatul hulli. Jadi di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang selainnya ini disebutkan misalu salisun. Ya. Ini yang sebelumnya dari yang 91. Misalul salis, contoh yang ketiga. Kita ulangi dari sini. Nah. Misalun salisun. Waradat ahadithu muta'addidatun. Ya. Waradat ahadithu muta'addidatin. Lakin laysat fil Bukhari wa Muslim. Ya. Waradat ahadithu muta'addidatin. Lakin laisat fil Bukhari wa Muslim. Ada hadis yang banyak beraneka ragam, tapi tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Fin nahyi an lubsi adh-dhahabi al-muhallaq. Tentang dilarangnya memakai emas yang muhallaq, yang melingkar, yang melekat. Yang melingkar atau melekat. Misal khatam. Misal khatam wa siwar wa nahwihi. Jadi ini ada hadis-hadis yang banyak, namun tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim tentang larangan untuk memakai emas yang melingkar. Contohnya khatam. Khatam itu apa, Mas? Cincin. Wasiwar. Siwar itu apa, Mas? Kalung, Mas. Wanahwihi dan semisalnya. Waradat ahaditsul ukhra. Ada hadis yang lainnya fi sahihain. Ya, waradat ahaditsu ukhra fi sahihain. Ada hadis sahih yang lainnya yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim wa ghairihima, dan selain yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim wa ghairihima tadullu ala jawazi lubsid dhahabi muhallaq, yang menunjukkan kepada bolehnya memakai emas yang melingkar. Bolehnya memakai emas yang melingkar. Mithlu ma fi hadis Jabir, seperti dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi amara an-nisaa an yatasaddaqna faja'alna yulqina khawatimahunna wa khurasahunna fi thawbi Bilalin radhiyallahu anhu. Thumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ar-rajula alladhi 'alayhi khatamud dhahab akhadahu wa rama bihi wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin minan nari fayulqiha fi yadihi falyulqiha fi yadihi. Jadi di sini tentang pembahasan tentang hadis huli, ya. Dan Syekh Al-Albani juga punya risalah tentang hadis tata'alak bil huli. Nah, jadi bolehnya memakai emas yang melingkar. Ya, contohnya di hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Dari ini tentang ini di Sahih Bukhari dijelaskan tentang أتى العلم الذي عند داري كثير من الصلاة فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوضعهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال. Ini di Sahih Nasa'i yang disebutkan di riwayat yang lainnya adalah sami'tu Ibnu Abbasin qila lahu asyahidta 'ida ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am walaula lamakani min as-sighari ma syahidtuhu hatta atal 'alama alladhi 'inda dari katsirin min as-salati fa shalla thumma khataba thumma ata an-nisa'a wa ma'ahu bilalan fawa'adahunna wa dhaqarahunna wa amarahunna bisadaqati fara'aytuhunna yahwina bi'aydihinna yakdifnahu fi thawbi bilalin thumman talaqa huwa wa bilalun ila baytihi. Nah, ini kaitannya berkaitan dengan apa yang terjadi dalam Id bersama Nabi SAW. Dan saat itu, ya, untuk sholat Id itu banyak keutamaannya, sangat penting sekali. Ini berkaitan dengan untuk menampakkan kekuatan Islam dan kesatuan kaum muslimin tentang bersatunya mereka. Ya. Di mana itu di dalam Id ini juga harus menyatakan tentang kegembiraan, menampakkan kegembiraan dan kesenangan dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma su'ila an hudurihi salat al-Id. Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang hadirnya beliau di dalam salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas mengabarkan annahu hadaraha ma'a Rasulullah SAW, bahwasanya beliau pernah menghadiri salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqaluhu walaula makani min as-sighri ma shahidtuhu. Ai annahu shahida al-Id ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam saghiran. Yaitu Ibnu Abbas menghadiri salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau masih muda, masih kecil. Mungkin seumuran al-jani. Nah. Hatta innahu kada alla yahdura li sigharihi. Bahkan hampir-hampir saja itu tidak menghadiri karena saking kecilnya. Ya. Walaula qurbuhu wa makanatuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma dzalika adraka radhiyallahu anhuma ma fa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatannya dan kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Abbas itu bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu ketika salat Id. Ya. Au la'allahu yaqsidu bidzalika ya. Dhahabahu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang dimaksud yang demikian adalah perginya dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila musalla nisa, ke tempat lapangan perempuan. Jadi ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id itu khutbahnya dua kali, satu untuk ikhwan, satunya untuk laki, untuk nasihat untuk wanita. Ya, dan ini menjadikan bahwasanya musholla nisa, tempat sholatnya perempuan, itu terpisah, tidak menyatu. Nah, hina arada wa adahunna, ketika Nabi SAW menginginkan untuk memberikan nasihat kepada para perempuan kaum muslimah. Wa ma sayuhadditsu bihi anhunna li'anna as-sighar yu'tafar fihi al-hudur ma'ahunna. Karena saat itu anak-anak kecil enggak masalah datang menghadiri misalnya apa wanita-wanita berkumpul dengan wanita sudah besar, enggak ada masalah. Ya misalnya Elja di sini ke bagian ahwat enggak ada masalah. Ya. Summa akhbara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila musalla Id 'inda dari kathirin min salt. Dan Nabi sallallahu itu keluar ke musalla Id, tempat lapang. Di musalla itu bukan musalla seperti Indonesia, masjid yang bukan masjid tapi hanya sekedar langgar. Untuk dilanggar maksudnya. Ya. Ya, musalla. Musalla di sini adalah tempat salat. Musalla Id artinya tempat sholat untuk Id, tanah lapang di situ maksudnya mas, tidak ada bangunannya. Yaitu inda dari Kathir bin Salt, yaitu dekat dengan rumahnya Kathir bin Salt. Wahya darun kabiratun bil Madinah, ini adalah rumah yang sangat besar di kota Madinah. Karena kiblatul musalli lil Idain, ini kiblatnya orang-orang yang sholat ketika sholat Id. Idain maksudnya sholat Id dan salat Idul Fitri Idul Adha. Wa ju'ila laha 'alamatun min ajli dhalika. Dan ini menjadikan alamat tanda dari yang demikian. Wa qad bana katsirun min Ibnu Salti darahu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. bi muddatin, dan setelah itu Katsir bin Salt itu membangun rumahnya setelah Nabi SAW, ya, bi muddatin, beberapa waktu. Lakinnaha lamma sarat syahiratan fi tilkal buq'ati wasafa al-musalla bi mujawaratiha. Oleh karena itu setelah masyhur di situ bahwasanya tempat Katsir bin Salt ini jadi tempatnya strategis, ya. Makanya wasafa al-musalla bi mujawaratiha. Maka itu bikin saf tempat salatnya itu dekat dengan rumahnya. Ya. Wa yatutillu ala batni budhan. Ini memanjang tinggi, ya. Di dekat batnil budhan sesuai tempat wa huwal wadi, lembah alladhi fi wasatil madinah, lembah yang ada di tengah-tengah kota Madinah. Fasalla Nabi SAW ida raka'ataini duna adanin wa iqamatin. Dan Nabi SAW itu sholat dua rakaat tanpa ada adan dan tanpa ada iqamah. Ya. Au sholatin qobliyatin. Dan tidak ada sholat qobliyah juga. Ya. Au ba'diyatin atau ba'diyah. Itu enggak ada juga. Tumma khutbah wa khutbatul id ka khutbatil jum'ah. Khutbah id itu seperti khutbah Jum'at. Tatakawwanu min khutbataini wa istirahatin. Itu mengandung ada dua khutbah, ya, dan satu istirahat. Illa annaha takunu ba'da sholati la qoblaha. Namun bedanya adalah bahwasanya khutbah id itu dilakukan setelah sholat, bukan sebelumnya. Jum'at, bedanya itu. Nah, summa atan nisa wa ma'ahu Bilal. Kemudian Nabi SAW mendatangi para perempuan dan bersama dia ada Bilal. Wa kana Bilal radhiyallahu anhu khadiman Nabi SAW, dan Bilal saat itu adalah pembantunya Nabi SAW. Wa huwa alladhi yatawalla qabdhas shadaqah. Dan Bilal saat itu adalah orang yang saat itu apa? Nampani shadaqah, Mas. Ya. Untuk ngambilin sodako-sodako dari orang-orang. Nah. Nah. Kemudian fawa'atahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memberikan nasihat kepada para wanita, wa taqrahunna. Ya, dan mengingatkan Nabi SAW kepada perempuan-perempuan tersebut, wa amarahunna bisadaqah, dan memerintahkan para wanita kaum muslimah saat itu dengan sodakoh. Fasara anisa ussahabati bitasadduq. Kemudian para sahabiah tadi bersegera dalam bersedekah. Hatta innahunna kunna ya'khudna hulyahunna wa yaktifnahu fi thawbi Bilalin. Sampai ya, sampai mereka para sahabiah tadi, para sahabat kaum muslimah tadi itu mengambil perhiasan mereka yang melingkar, kemudian dilemparkan ke bajunya Bilal. Nyoh, nyoh, nyoh, gitu. Ya, tapi gak ada suara nyohnya, ya. Tuma dahaban Nabi SAW, kemudian Nabi SAW itu pergi ila baitihi, ke rumahnya, ba'da dharika, wa mahu Bilalun radhiyallahu anhu. Dan saat itu, Nabi SAW bersama Bilal radhiyallahu anhu. Wa kana Nabi SAW yajma'u sadaqata liyufarriqaha. Nabi SAW itu mengumpulkan sedekah untuk kemudian dibagi-bagi alal muhtajin, pada orang-orang yang membutuhkan. Kama kanat adatuhu sallallahu alaihi wasallam fi sadaqati almutatawwa biha wa zakawat. Begitu juga dengan sedekah yang sifatnya di sini tatawwu, sunnah, dan zakat juga. Ini menunjukkan apa, Mas? Karena kaitannya, ya. Kaitannya tentang berkaitan dengan kenapa saat itu Nabi SAW yang mengumpulkan zakat. Ada yang tahu? Nah, karena kaitannya dengan apa? Ini kaitannya nanti akan ditanya mas, hadis yang pernah kita bahas diriatkan Tirmidzi, la tazulu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamati min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin. Tidak beranjak kakinya Bani Adam pada hari kiamat di sisi Rabbnya sampai akan ditanya tentang lima perkara. An umrihi, tentang umurnya. Bima afna, umurnya itu dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk yang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Ngeri. Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya dipakai untuk apa, Mas? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana dia itu infakkan? Wa fima anfaqahu, untuk apa? Diinfakkan untuk apa, Mas? Harta kita diinfakkan untuk apa? Itu akan ditanya. Wa madza amila fima alima, dan apa yang dilakukan dengan apa yang diketahui. Ini sahih, diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Dan ini menunjukkan mas tentang apa? Wa fima anfaqta. Ya. Wa fima anfaqahu. Dari apa yang dia infakkan itu pun ditanya. Sekarang kita tanya. Terkadang orang bingung ketika orang banyak duit, dia akan beli ini, beli itu, beli itu. Tapi lupa untuk bersedekah. Dan ketika sedekah misalnya, taruhlah. Sekarang ada saudara-saudara kita yang ada di Lumajang. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada mereka, meringankan beban-beban mereka, dan juga menjadikan pahala yang berlimpah kepada mereka dengan kesabaran mereka terhadap musibah tersebut. Antum bisa lihat, ya, sedangkan antum punya tetangga di sini sekarang yang membutuhkan. Kirini Pol. Ya, Kirini Pol. Itu tetangga antum. Samping persis rumah antum. Butuh. Apakah kemudian, mana yang harus antum lakukan? Antum bersedekah untuk memberikan kepada orang yang fakir tetangga antum, atau antum bersedekah ke korban? Ibda biman ta'ul. Itu jawaban dari Nabi SAW. Mulailah dari apa yang menjadi tanggung jawabmu. Nah, baru kalau kemudian memang ada sisa dan seterusnya baru tempat-tempat yang jauh. Maka mulai yang tanggung jawab itu adalah tentang tetangga, mas. Itu saudara kita. Nah, lanjut lagi, mas. Ya, ini tentang di sini, mas, ya. Jadi antum sudah paham kenapa saat itu, ya, para sahabiyah itu membuang emas yang ada di tangan mereka, melingkar di badan mereka, dibuang ke Bilal radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian juga summa anna Nabi SAW lamma ra'a ar-rajula alladhi 'alaihi khataman dhahab. Dan ketika Nabi SAW melihat, lamma ra'a ar-rajula, ketika Nabi SAW melihat alladhi 'alaihi, ya, yang dia itu punya khataman dhahab, cincin dari emas, mas. Ya. Cincin dari emas. Makanya yang sangat susah itu, ya, cincin dari emas Furqan. Ah, itu susah itu. Gak bisa dihilangin. Karena nanti akan berakhir di pasar gotong royong. Lama baik. Ya, canda, mas. Maksudnya di sini, ketika Nabi SAW itu melihat seorang laki-laki alladhi alaihi khataman dhahab. Ya. Ketika Nabi SAW itu melihat ada seorang laki-laki yang dia itu memakai cincin yang dari emas, apa yang dilakukan Nabi SAW? Apa, mas? Akhadahu warama bihi. Ya. Dan di sini dijelaskan tentang Nabi SAW ketika melihat langsung, mas. Enggak pakai Kemudian sesuk wae. Enggak, Mas. Itu kenapa, Mas? Karena cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Cintanya Nabi SAW kepada sahabat. Jadi kalau misalnya kita itu langsung, kemudian itu diluruskan, dinasehati, kemudian dibenarkan. Apa yang menjadi kesalahan kita, harusnya kita bersyukur. Tapi terkadang apa yang terjadi, Mas? Baper. Kajian ngantuk, diingatkan, habis itu, masalah, Ustaz, besok lagi anak gak mau kajian. Oh, ngantuk enak-enak. Kayak pertanyaan. Ente bisa ketawa. Lama banget. Nah. Jadi, apapun yang menjadi aturan kita di sini, aturan kajian kita di sini, ada yang ngantuk, langsung ada pertanyaan. Ada yang ngantuk, ada kopi. Ya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau kemudian ada yang baper, enggak berlaku di sini, Mas. Ya, lil asaf, sangat disayangkan tidak berlaku baper di sini. Yang baper, Mas, minggir, Mas. Sambil doa. Mungkin antum tidak cocok dengan kajian yang seperti ini. Ya. Itu aja, Mas. Itu aja kok susah. Banyak ya amadu ahadukum ya. Nah, ini kaitannya dengan hadis yang lainnya. Nah, disebutkan juga, di situ jelaskan. Ya'midu ahadukum ila jamratin minan nari fayalqiha fi yadihi. Ini disarahnya bahasanya anna rasasam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu faqala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah SAW khud khatimaka intafi' bihi qala la wallahi la akhuduhu abadan waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Muslim. Bahasanya Rasulullah SAW itu ketika melihat khataman min dhahab, cincin terbuat dari emas, fi yadi rajulin, di jari seorang laki-laki. Panaza'ahu fatarahau. Nabi SAW langsung mencabutnya dan melempar. Langsung itu, Mas. Ya. Waqala. Ya. Waqala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya. Ya'midu ahadukum ila jamratin. Seorang dari kalian itu sengaja melemparkan dirinya ke api neraka. Fayaj'aluha fi yadihi. Dan itu menjadikan ada di tangannya. Sebabnya, kenapa dia dilempar ke api neraka? Karena apa yang ada di tangannya, maksudnya seperti itu. Cincin itu, Mas. Yang terbuat dari emas. Faqila lirajul. Kemudian dikatakan oleh kepada laki-laki tersebut yang cincinnya diambil dan dibuang oleh Nabi SAW. Ba'da madhaba Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW pergi, khud khatimak. Ambil lagi cincinmu. Intafi' bihi. Gunakan cincin. Ambil manfaatnya. Artinya dijual atau apalah. Ya. Atau disepuh lagi kan. Qala, kemudian orang tadi mengatakan wallahi la wallahi, tidak, demi Allah la akhuduhu abadan, aku tidak akan mengambilnya selama namanya. Waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu sudah melemparnya. Kalau Rasulullah SAW sudah melemparnya, apa yang aku bisa lakukan, kebaikan apa yang aku bisa lakukan dapatkan dari cincin tersebut? Ini bagian dari apa? Istislam, Mas. Pasrah, Mas. Dengan apa yang Rasulullah SAW, apa, Mas? putuskan. Gak cocok buat antum. Copot. Sendiko. Samina wa ta'na. Gak ada di situ rasa apa? Haraj. Berat hati, Mas. Paham sampai di sini? Ini bagian juga dari apa? Orang menuntut ilmu syar'i, Mas. Ketika antum di ya, ana pernah cerita berulang kali kepada antum. Pertama kali ketemu dengan Syekh Abdul Bari Hafidzallah di Abu Dhabi di Masjid Syekh Zayed ya, di Bahia. Beliau mengatakan, Indonesia antan awal marah, akhir marah. Antum Indonesia, antum itu paling pertama kali datang ke sini habis itu keluar. Enggak balik lagi. Pertama gitu. Kemudian beliau lihat lagi anak. Gini aja. Tapi enggak ngomong. Kemudian beliau ngasih elan. Ya walad, la tatakallam ba'da 13 atau 16 di situ. Wan. Awalnya 16. Weh, kamu. Enggak usah ngomong. Kecuali, maksudnya ngomong kepadaku, kecuali setelah 6 bulan. Bayangkan, 6 bulan, Mas. Wish. Tapi datang ketiga kali, alaiwalat. Sini. Langsung dikasih kitab Fathul Bari. Tumpuan. Tak. Kut hadiah mini. Ini hadiah dariku. Subhanallah. Awalnya dijatuhkan, habis itu. Dan itu ciri pendidik sejati seperti itu, Mas. Menginginkan kebaikan itu tidak basa-basi. Dan ini hanya bisa didapatkan ketika kita itu senantiasa berprasangka baik kepada ustaz-ustaz kita. Meskipun dia itu mengatakan sesuatu yang kasar, meskipun dia itu mengatakan sesuatu yang tidak pas dengan apa yang menjadi anggapan-anggapan kita, ya. Tapi di situ ada kebaikan. Ya, fadhol Pak Rasul. Adzan dulu. Nah, kita lanjutkan sedikit. Ini subhanallah faedah penting, karena tadi belum sempat melihat syarah itu, tapi Anda mendapatkan syarah di posisi tempat lain, di kitab yang lainnya. Ini membahas tentang nasihat yang azim dari Nabi SAW, ketika Nabi SAW itu memperlihatkan cintanya beliau kepada para sahabatnya dengan cara memberikan nasihat, dengan cara memberikan akhlak yang mulia, mengingatkan para sahabat untuk senantiasa berlaku untuk menetapi kebenaran. Maka saat itu pun para sahabat mengetahui bagaimana berhubungan, cara muamalah mempergauli Nabi SAW itu bagaimana. Ketika Nabi SAW sudah memerintahkan sesuatu untuk dibuang, para sahabat itu langsung mengatakan, ini yang terbaik dari apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Kenapa saya harus memilih yang lain? Sedangkan Nabi SAW sudah memilihkan yang terbaik buat ya. Ketika tadi dikatakan apa? Buang itu mas. Ya, cincinnya buang. Cincin emas loh mas. Ya. Antum kalau dibikin cincin kemudian antum dibuang gimana mas? Cincin emas. Mas Hanum, Mas Furqon, Mas Herman. Dibuang mas. Eman-eman toh. Sama halnya dengan apa mas? Antum punya apa mas? Punya gitar mas. Gitar. Nah pernah ditanya, Ustaz kalau punya gitar terus gimana? Buang. Ya kalau perlu dihancurkan. Jangan dijual mas. Loh Ustaz eman-eman Ustaz. Iya. Eman-eman tapi sesuatu itu mas. Ya. Allah Ustaz. Dan ini banyak sekali faedah dari hadis tersebut. Karena baru ngah tadi. Oh iya subhanallah. Tentang mengaji tanpa baper. Di sini. Asik nih. Nah, lanjut lagi mas. Jadi, faminal ulama man qala, ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, ada sebagian ulama mengatakan, innan nahya anid dhahab muhallaq hujjatun yu'malu biha. Ya. Inna nahya anid dhahab muhallaq. Sesungguhnya larangan dari emas yang melingkar itu hujjah untuk yu'mal biha, diamalkan dengannya. Karena ada yang melarang, ada yang membolehkan. Mana yang harus dipilih, Mas? Di selain Sahih Bukhari dan Muslim dilarang, Mas. Antum ingat dari hadis dari Jabir. Binnahyi an lubsid dhahab muhallaq misal khatam usirar nahwi. Ini di Musnad Imam Ahmad dan Nasa'i dan yang lainnya. Namun di Sahih Bukhari mah justru sebaliknya. Untuk memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Kalau yang tadi dilempar, tidak pakai sedekah, Mas. Paham enggak? Ya. Nah. Kemudian Faminhum man qala innan nahya an lubsid dhahabi muhallaq kadzun la yu'malu bihi li'annahu yukhalifu ma thabata fi sahihaini wa ghairihima min wa ghairihima. Naam. Jadi di sini kaitannya wa minhum, dari sebagian dari mereka mengatakan innan nahya an lubsid dhahab, bahwasanya larangan untuk apa mas, memakai dhahab, ya dhahab itu dari emas muhallaq yang melingkar itu syadun la yu'malu bihi, tidak diamalkan di situ, larangannya tidak diamalkan, li'annahu yukhalifu ma thabata fi sahihain wa ghairihima, karena menyelisih apa yang sahih dari apa yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Apa? Min jawazi lubsid dhahabi muhallaq, dari bolehnya memakai emas yang melingkar. وهذا هو الذي سلكه شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز. Ya, ini juga bagian dari ketawaduan. Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan Syekhona. Dan inilah yang dijadikan patokan oleh Syekh kami, Syekh Abdullah bin Baz Rahimahullah. Meninggalnya selisih setahun doang, Mas. Ya, Syekh bin Baz dulu. Ya, Syekh bin Baz, Syekh Albani, ya. Syekh Semin. Ya, itu pas dulu ketika ana pertama kali belajar bahasa Arab di Surabaya, di Al-Irsyad Surabaya. Saat itu para asatidah di sana maksudnya nangis. Ya, nangis. Ana enggak tahu nangisnya kenapa. Bingung ana. Pada nangis. Satu-satunya pada nangis. Nangis karena para ulama sudah meninggal. Ya. Sebagian itu belum lahir. Nah. Wa minhum man qala naqtafi bi hadzal qudrah. Ini dulu. Karena ini sebenarnya banyak pembahasannya tentang zakatul hulli juga. Dan yang jelas di situ tentang antum fahami tentang apa, Mas? Hadis syadz itu adalah apa? Yukhalifu man huwa aqwa minhu arjah minhu, menyelisihi orang yang riwayatnya lebih kuat darinya. Kuat lawan yang jauh lebih kuat, bukan yang lemah lawan yang kuat, beda lagi. Nah, insyaallah Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.